lali omah lali waktu merana kanca mrene kanca rame rame mampir ngombe umbar guyu cerita ngelar ngitul weteng duwe ora usah bingung sega kucing ora di rotasi wanten londo-londo krosan manggon tiang monco moro seneng ojo lali lesehan kudek malioboro nomboi hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayam tepos di rotasi wonten landa-landa kerasan manggang tiang monco moro sana oca lali lesehan kudak malioboro nomboi hati kangen yang suwe. Ora iso ilang. Yen di